sahbihi wa man wala amma ba'd. Terakhir kita telah membaca tafsir surat At-Tur ayat yang ke-44-45 pada firman Allah Ta'ala, فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ. Maka biarkanlah mereka sampai mereka menemui hari yang telah dijanjikan, hari yang telah diancamkan, yang mana mereka akan disambar. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladhi yusibuhum fihi minal azabi wal nakal, di mana menimpa mereka pada hari tersebut berupa azab dan siksaan. Ma la yuqadiru qadruhu wa la yusafu amruhu, perkara yang kadarnya tidak bisa diukur, demikian pula perkaranya tidak bisa digambarkan. Artinya kengerian-kengerian serta kedahsyatan azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka sungguh sangat luar biasa, jauh dari prediksi apa yang disangka oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada firman Allah Ta'ala, yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun. Surat At-Tur ayat ke-46. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an, yaitu pada hari di mana tipu daya mereka, la yughni anhum, sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun bagi diri mereka. Qala rahimahullah, ai la qalilan wala katsiran, tidak bisa membantu mereka sedikit lebih-lebih dengan kadar yang banyak. Wa in kana fid dunya qad yujadu minhum kaidun ya'ishuna bihi zamanan qalilan, walaupun tatkala mereka dulu di dunia mereka boleh jadi mendapatkan celah untuk melakukan tipu daya yang mana mereka masih bisa hidup dengan cara jahat mereka tersebut dalam waktu yang sebentar. Fayawmul qiyamati yadmahillu kaiduhum, adapun pada hari kiamat maka tipu daya mereka, perbuatan jelek mereka, kemudian usaha mereka untuk menyelamatkan diri-diri mereka, yadmahil, luluh lantak, hancur, tidak ada efeknya sama sekali. Wajabtulu masa'ihim, demikian pula kemuliaan, kehormatan dan derajat sosial yang mereka miliki, pasukan dan kekuatan, segala apa yang mereka miliki pada hari kiamat, wajabtulu, ya semuanya hancur, semuanya hilang. Wala yantasiruna min azabillahi, dan sama sekali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, perlindungan dari azab Allah Azza wa Jalla. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan bantuan dari arah manapun. Kemudian pada ayat yang ke-47 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakin aktsarahum la ya'lamun, dan sungguh bagi orang-orang yang zalim mereka mendapatkan azab duna dzalik, sebelum azab akhirat tersebut, walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah mengetahuinya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Maka sabarlah engkau wahai nabi terhadap hukum ketetapan dari Rabbmu, sesungguhnya engkau berada pada pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuji Rabbmu ketika engkau bangkit melaksanakan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Wa minal layli fasambihhu wa idbaran nujum, dan ketika engkau melaksanakan salat di malam hari, fasambihhu, maka sucikanlah diri Allah azza wa jalla, wa idbaran nujum, dan ketika waktu idbaran nujum, yakni berlalunya bintang-bintang. Nah, kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini adalah bagian yang terakhir dari surat At-Tur. Dia mengatakan, "Lamma dzakara Allahu 'adzabal dzalimin fi yaumil qiyamah." Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana bentuk siksaan bagi orang-orang yang zalim pada hari kiamat, akhbara anna lahum 'adzaban dun 'adzabillah dun 'adzabi yaumil qiyamah. Allah 'azza wa jalla memberitakan bahwa mereka akan ditimpakan berupa azab sebelum datangnya azab pada hari kiamat. Wa dzalika syamilun li azabid dunya, dan itu semua mencakup azab ketika mereka hidup di dunia. Berupa apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan azab kepada mereka bil qatli, dengan dibunuh. Ya, pada peperangan, berapa jumlah mereka yang tumbang, berapa jumlah mereka yang binasa. Nah, di tangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula wasabi, berapa jumlah mereka yang tertawan, yang dihinakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula wal ikhraji minad diyar, dan mereka keluar dari kampung halaman mereka. Ya, bahkan mereka keluar tanpa ada usaha, yakni tanpa ada susah payah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada susah payah dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wal adzabul barzakh wal adzabil barzakh wal qabri. Naam, wal adzabil barzakh wal qabri. Demikian pula kata beliau, azab sebelum hari kiamat ini mencakup azab al-barzakh, naam, wal-qabr, yani azab di alam kubur. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempitkan kubur mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksaan bagi mereka di alam kubur. Itu adalah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan sebelum datangnya hari kiamat. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Ai falidzalika aqamu ala ma yujibul adzaba wa shiddatan iqabi. Oleh karena itu mereka melakukan perkara-perkara yang mengharuskan datangnya azab, demikian pula perkara-perkara yang menyebabkan mereka mendapatkan siksa yang sangat keras. Mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjelek-jelekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan untuk mengikuti syariat yang telah disampaikan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala rahimahullah, walamma bayyana ta'ala al-hujaj wal barahin 'ala butlan aqwalil mukadzibin. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-hujaja wal-barahin, bukti dan keterangan-keterangan yang sangat gamblang atas batilnya ucapan ucapan-ucapan orang-orang yang mendustakan, amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam alla ya'ba bihim, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan mereka sama sekali. Untuk tidak memperdulikan mereka sama sekali, dan untuk terus melanjutkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyasbira li hukmi rabbihil qadari wasyri'i. Demikian pula untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala al-qadari, demikian pula asy-syar'i. biluzumihi wal istiqamati alaih, yakni dengan senantiasa menetapi hukum tersebut dan istiqamah, yakni tidak berbelok dan tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, terus dalam istiqamah pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa wa'dihi bil kifayah, demikian pula naam untuk sabar mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bi qawlihi, dengan sabda, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaka bi a'yunina, fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau adalah seorang yang bi a'yunina, dalam pengawasanku. Naam, bi a'yunina wa nuraqibuka wa nulahidhuka. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengawasimu, Allah Subhanahu wa taala nah memperhatikanmu, ai bimar'an minna wa hifdhin, yakni dengan penglihatan dari kami, demikian pula penjagaan dari kami, wa'tina'in bi amrika, demikian pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan urusan-urusanmu. Naam, wa amarahu an yasta'ina 'ala as-sabri bil dzikri wal ibadah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta pertolongan atas kesabaran, bil dzikri wal ibadah, ya, dengan senantiasa berzikir kepada Allah azza wa jalla dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, fasabbih bihamdi rabbika hina taqum, fasabbih bihamdi rabbika hina taqum, maka sucikanlah Allah azza wa jalla dengan menyebut, dengan memuji Rabbmu, hina taqum, hina taqum ay minal layli, ditafsirkan oleh beliau hina taqum ay minal layli, ketika engkau bangkit melaksanakan salat di malam hari. Fafihil amru biqiyamil layli, maka disitulah terdapat perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam, pada salat, untuk melaksanakan salat malam. Au hina taqumu ila shalawatil khamsi, ataukah ketika engkau bangkit melaksanakan salat lima waktu. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil dari firman Allah ta'ala, wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum, yakni dari bagian malam, fasabbihhu, ya, tasbihlah, yakni bertasbihlah kepada Allah azza wa jalla, wa idbaran nujum, wa idbaran nujum, yakni ketika berlalunya bintang-bintang tersebut, ay akhirul lail, yakni waktu dari akhir malam. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, idbarun nujum, ya, idbarun nujum, waktu berlalunya malam ataukah akhir malam, waktu berlalunya bintang-bintang ataukah akhir malam, kata beliau, masuk padanya, yadkhulu fihi salatul fajri, masuk padanya pelaksanaan salat fajar. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian sisa waktu yang ada, nah, di sini saya hendak membacakan dari ayat pada firman Allah taala. Nah, tadi selesai ya surat At-Tur, tamma tafsir surat At-Tur walhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dalam surat Qaha ayat 132, ya, dalam tafsir As-Sa'di, Allah taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alayha, dan sabarlah atas perkara salat itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, kami tidaklah meminta kepadamu rizki, bahkan kamilah, yakni Allah azza wa jalla, yang telah memberikan rizki kepada engkau. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik, hasil yang baik hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagai pengingat bagi kita semua barakallahu fikum tentang perkara salat, yang mana keterkaitannya pada akhir surat tadi juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya, telah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat di malam hari, untuk melaksanakan salat subuh, ya, dan juga terkait dengan salat-salat yang lain pula, salat lima waktu. Ya, maka penting untuk kita senantiasa memperbaiki ibadah kita, terutama dalam masalah salat. Ya, demikian pula bukan hanya terbatas pada diri kita, namun lebih dari itu kewajiban bagi masing-masing kita, atas masing-masing kita, untuk memperhatikan ibadah-ibadah anak-anak kita, terutama dalam masalah salat. Karena kenyataan yang ada, fakta yang ada di lapangan, saya katakan di masjid ini secara khusus, masih banyak PR-PR yang butuh dibenahi terkait dengan tata cara salat. Nah, bagi siapapun itu, terutama yang masih kecil, dan tentunya kewajiban itu ya tertuju kepada para orang tua untuk memberikan perhatian secara khusus dan memberikan perhatian secara serius agar bagaimana salat-salat mereka itu baik dan benar tata cara pelaksanaannya, kekhusyuannya, gerakan-gerakannya, bagaimana mereka ketika mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, bagaimana mereka ketika bersedekap, bagaimana ketika mereka ruku', bagaimana gerakan mereka ketika i'tidal, bagaimana gerakan mereka ketika sujud, dan seterusnya sampai gerakan salam. Ajarkan kepada mereka tata cara salat yang baik dan yang benar. Jangan sampai kita menganggap perkara itu sebagai perkara yang remeh, ataukah bahkan itu bukan urusan saya, nanti pihak madrasah ataukah gurunya ataukah ustadznya akan memberesi. Ini adalah prinsip yang sangat salah. Nah, salat, mendidik salat bagi anak-anak ini dibutuhkan adanya riayah, perhatian yang ekstra. Ya, karena kalau kita perhatikan luar biasa, masih banyak, bahkan kalau dikatakan bukan hanya pada lingkup anak-anak saja, bisa dikatakan pada yang usianya lebih dari itu. Maka ini koreksi bagi kita semua untuk memperhatikan yang namanya ibadah salat. Baik. As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Ai hassa ahlaka 'ala shalah." Hendaknya engkau wahai Nabi memberikan dorongan kepada keluargamu untuk melaksanakan salat. Ya, demikian pula kepada kita semua, perintah ini untuk kita semua untuk memperhatikan, untuk memberikan dorongan kepada keluarga kita dalam melaksanakan salat. Wa az'ijhum ilaiha min fardin wa naflin, kata beliau, dan berikanlah dorongan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah salat, baik itu yang fardu yang wajib maupun ibadah salat yang sifatnya nafilah, sifatnya sunnah. Wal amru bisyai amrun bijami'i ma la yatimmu illa bihi fayakunu amran bita'limihim. Maka perintah dengan sebuah perkara, maka ini adalah sekaligus perintah, ya, dengan seluruh perkara yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Fayakunu amran bita'limihim. Maka di sini mencakup ya kewajiban kita terhadap keluarga-keluarga kita untuk memberikan pengajaran, memberikan perhatian. Ya, lihat bagaimana anak-anak kita ketika sholat, baik itu di rumah, baik itu ketika di masjid, bagaimana mereka sudah tenang atau masih ribut. Bagaimana ketika mereka pada pertengahan sholat, apakah membawa barang-barang mainan ataukah yang semisalnya. Bagaimana bentuk takbiratul ihram mereka, gerakan tangannya seperti apa, bagaimana sujudnya, bagaimana tuma'ninahnya, dan seterusnya diperhatikan. Ini adalah kewajiban atas orang tua, masing-masing keluarga bertanggung jawab untuk memperbaiki sholat dari keluarganya, dirinya sendiri, kemudian anak-anaknya, istrinya, ya, yang ada di bawah tanggung jawab dia. Nah, kemudian kata beliau, ma yusnihus shalah wa yufsiduha wa yukammiluha, mengajarkan kepada mereka perkara yang bisa menyempurnakan salat, perkara-perkara yang bisa merusak salat itu, dan bagaimana mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang bisa melengkapi yang namanya salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir 'alaiha, sabarlah engkau atas ibadah salat tersebut. Ya, karena luar biasa. Ya, ibadah salat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan yang sangat banyak sekali. Yang aslinya, ya, pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ya, dengan jumlah 50. Nah, maka dengan jumlah itu sangat berat. Nah, kemudian dalam prakteknya 5 kali saja ini butuh riayah, butuh perhatian, butuh juhdun kabir. Bagaimana kita bisa melaksanakan salat dengan sempurna? Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, istri kita, ya, agar mereka bisa baik dalam salatnya? Wastabir 'alaiha, sabarlah engkau atas ibadah salat itu. Ay 'ala salati bi iqamatiha bi hududiha wa arkaniha wa adabiha wa khusyu'iha, mencakup seluruhnya. Untuk engkau menjaga salat, bagaimana menegakkan salat yang baik yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan perkara yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu bukan hanya sekadar absen saja, ya, gerakannya, namun ternyata la yu'addu salatan, tidak dihitung sebagai salat. Nasallallahu salam wal afiyah bi hududiha, ya, sabar atas, yakni untuk memperhatikan batasan-batasannya, apa yang butuh diperhatikan, wa arkaniha, demikian pula memperhatikan rukun-rukunnya, wa adabiha, adab-adabnya, agar salat itu terlihat indah, terlihat sempurna, terlihat rapi. Nah, tidak ada perkara yang mengganggu ketika melaksanakan ibadah salat, terutama ketika salat jamaah, wa khusyu'iha, demikian pula kekhusyuannya. Fa inna dzalika masyaqqun 'ala nafsi, kata beliau rahimahullah taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan, membuktikan bahwa yang namanya ibadah salat benar-benar berat untuk dilaksanakan dengan sempurna, untuk anak-anak kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Amrun masyaq, kata beliau rahimahullah taala, ini adalah perkara yang sangat berat, perkara yang sangat berat, bukan perkara yang remeh. Oleh karena itu kita jangan sampai memandang sebelah mata, sudahlah, nanti juga besar dia akan bisa, nanti juga besar nanti dia akan sempurna. Tidak seperti itu. Didik mereka sejak awal. Ya, didik mereka sejak awal untuk melaksanakan salat, bukan hanya melaksanakan, namun melaksanakan dengan baik. Kata beliau, bi arkaniha wa adabiha wa khusyu'iha, didik mereka untuk khusyuk, bagaimana pandangannya. Diajarkan kamu tidak boleh memandang ke kanan ke kiri, tidak boleh memandang ke atas. Ya, bagaimana kesempurnaannya? Serius ketika melaksanakan ibadah salat, tidak playa-playa ataukah gerakan-gerakan yang tidak serius. Nah, nasallallahu salamul afiyah. Kemudian walakin yambaghi ikrahuha wa jihaduha ala dhalik, bahkan seharusnya untuk hamba ini, untuk kita ini, ikrahuha, memaksa jiwa kita, wa jihaduha, dan memerangi jiwa ini untuk bisa melaksanakan ibadah salat dengan baik dan benar. Wasabru ma'aha daiman, dan sabar, senantiasa sabar. Fa innal 'abda idza aqama salatahu 'ala wajhil ma'muri bihi kana lima siwahu ma min dinihi afdal wa aqwam, kata beliau. Karena sungguh seorang hamba itu manakala salatnya dilaksanakan dengan al-wajhul ma'mur bihi, dengan bentuk yang benar-benar diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, kana lima siwahuma min dini ahfaz wa aqwam, maka pada perkara-perkara yang lain dari urusan agama selain salat, maksudnya ahfaz wa aqwam, dia bisa lebih menjaga dan bisa lebih lurus, bisa lebih memperhatikan. Bisa dikatakan sebagai barometer, ketika salatnya baik maka urusan agamanya yang lain akan menjadi baik. Manakala urusan salatnya jelek, maka urusan dari agama yang lain, ibadah-ibadah yang lain, tentu menjadi alamat akan jelek pula. Kemudian, wa idza dhayya'aha kana lima siwahuma adhya', apabila hamba ini menelantarkan sholat abain, tidak peduli, al-muhim, pokoknya jalan, sudah sholat, tidak diperhatikan bagaimana khusyuknya, bagaimana sempurna gerakannya, bagaimana zikir-zikirnya dibaca apa tidak, bagaimana zikirnya sempurna apa tidak, nah, lengkap apa tidak. Nah, ketika ditelantarkan sholat itu, kana lima siwahuma adhya, maka niscaya urusan agama yang lain adhya, akan terlantar pula sebagai barometer, sebagai tolok ukur, sebagai alat yang mengukur. Nah, kualitas agama seorang hamba, kalau sholatnya rusak, maka perkara-perkara agama yang lain akan rusak pula. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tafsir setelahnya. Namun yang ingin saya ingatkan, ya, sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, ya, untuk keluarga saya pribadi, dan untuk kita semua, untuk memperhatikan ibadah sholat kita, namun untuk kembali mengingat bahwa mendidik anak-anak agar baik sholatnya itu adalah tanggung jawab kita semua. Demikian pula agar keluarga kita bisa memperhatikan, terutama di sini ya, para banat wal ummahat, untuk memperhatikan waktu, ajarkan kepada mereka, laksanakan sholat itu pada waktunya, jangan diulur-ulur. Ya, karena di antara sifat orang-orang munafikin, ketika melaksanakan sholat, mada, ya, mereka senangnya apa? Melaksanakan sholat di akhir, di penghujung waktu. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan sedikit memberikan motivasi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Thank you.